Doña Zenoar. Kita sampai kepada bab 35, yaitu babun minal imani billah as-sabru al-aqdarillah. Termasuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar akan takdir-takdir Allah. Disebutkan dalil yang pertama, ma asaba min musibatin illa bi'nillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada musibah yang menimpa melainkan dengan izin dari Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa beriman kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk hatinya. Maksudnya bagaimana ayat ini dengan musibah Nam Yakub? Nah, terus artinya wa may yu'min billah, siapa yang beriman dengan Allah yang kaitan dengan takdir, artinya siapa yang mengetahui bahwa musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dia ridha, dia menerima. Itu maksudnya. Yahdi qalbah, maka Allah akan berikan hidayah hatinya. Ini merupakan balasan kebaikan bagi orang yang sabar. Wallahu bikulli syai'in alim. Ayat ini apa kaitannya dengan masalah takdir? Nah, Muhammad Aka. Kaitannya apa ini dengan ayat sebelumnya itu? Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Nurkarnain. Abdurrahim. Megang kitab semua kepada tidak tahu ya. Artinya wallahu bikulli syai'in alim, Allah mengetahui segala sesuatu. Artinya musibah itu ditimpakan pada hamba muncul atas dasar ilmunya Allah yang mengandungi hikmah. Kenapa ini ada musibah, kenapa ini tidak kena musibah, Allah Maha tahu segala sesuatunya. Jadi apa yang menimpa itu atas hikmah-hikmah yang akan munculkan di situ. Jelas ini maksudnya? Antara lain? Baik. Nah, karena yang jelas? Baik. Al-Qamah menafsirkan ayat ini ketika ada yang baca di hadapan beliau, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, maka menafsirkan bagaimana tafsirannya? Taib. Abdul Aziz. Enggak tahu. Enggak tahu. Muiz. Muiz. Enggak tahu juga. Wah, ini kalau belajar pada melamun semua ini. Lah itu sudah ada di situ. Wa rajul tusibul musibah. Maksudnya seseorang yang ditimpa musibah dan dia menyadari itu dari Allah, dia ridha, dia menerima. Itu maksud penafsiran Al-Qamah akan ayat wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ya. Mengerti ini Abdul Aziz? Muiz? Nah. Selanjutnya dalil yang ketiga, isnatani finnas umma bihi kufrun. Isnatani finnas umma bihim kufrun. At-ta'nu finnasabi wa niyahatu al-mayyit. Ada dua perkara pada manusia, yang keduanya ini kekufuran. Menta'an pada nasab dan meratapi mayit. Dikatakan dua perkara ini perkara yang kufur. Apakah menta'an nasab itu kafir? meratapi mayat itu kafir, maksudnya demikian, na'am akbar. Baik, maksudnya kekufuran duna kufrin. Perbuatannya kekufuran tapi tidak mengeluarkan seorang dari keislaman. Jadi kata-kata kufur itu perlu kita, enggak langsung kita jadi mesti kafir. Ada kufrun duna kufrin, ada yang kufur betulan, keluar dari agama Islam. Seperti dalam hadis, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu fasik dan membunuhnya kafir. Kafir apa yang membunuh seorang muslim? Yaitu kufur duna kufrin. Sudah sampai mengeluarkan dari agama Islam. Kita lanjutkan sekarang dalil yang ke-4 tentang masalah sabar. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa lahumma 'an Ibnu Mas'udin marfu'an. Dan dari keduanya, yaitu dari Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, laisa minna man daraba al-khudud wa syaqqal juyub wa da'a bidakwal jahiliyah. Bukan golongan dari kami siapa yang menampar-nampar pipi, merobek-robek saku, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Bukan golongan dari kami orang yang menampar-nampar pipi. Berarti orangnya ini kenapa kok nampar pipi? Naam Azam, kenapa nampar pipinya? Naam Muhammad, tidak tahu ini hubungannya apa dengan menampar pipi. Zilfa, tidak menerima takdir Allah. Dia enggak terima ketika ada yang meninggal dari sanak keluarganya, dia enggak menerima. Akhirnya ditampar-tampar pipinya, dirobek-robek bajunya, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Berarti orangnya tidak sabar. Kalau enggak sabar, kalau perbuatan demikian, kata Nabi, laisa minna, bukan golongan dari kami. Bukan berarti kafir, tapi di sini ancaman yang keras, peringatan yang keras, itu bukan golongan kami ini, bukan berarti kafir. Dimanakan apa kemarin? Yaitu bukanlah golongan yang orang yang taat di antara kami. Qala syarih, hadza min nususil wa'id. Ini adalah nas-nas ancaman bagi orang yang enggak sabar. Wa qad ja'a an Sufyan ats-Tsauri wa Ahmad karahatu ta'wiliha liyakuna awqa'u fi nufus wa ablahu fi zajar wa huwa yadullu ala anna dhalika yunafi kamal iman wajib. Dari Sufyan ats-Tsauri dan Imam Ahmad juga, bahwa keduanya tidak menyukai penakwilan hal ini. Agar supaya lebih mengena dalam jiwa, lebih yaitu keras peringatannya, yang menunjukkan bahwa orang yang enggak sabar yang berbuat demikian ini menafikan keimanan, menafikan kesempurnaan iman yang wajib. Ini bukan tidak beriman, tapi kesempurnaannya hilang kalau orang tidak sabar ketika ada musibah. Jadi siapa yang kena musibah kemudian dia sabar, maka dia ini termasuk orang beriman. Kuat imannya, kuat apanya? Keyakinannya. Mengetahui semua dari Allah SWT. Ini kaitan dengan masalah akidah. Qaluhu man daraba al-khudud. Kata Nabi, bukan golongan dari kami siapa yang nampar-nampar pipi. Qala al-Hafid dalam Al-Fatah, khussa al-khaddu likauni al-ghalib. Kenapa Nabi mengatakan siapa yang nampar-nampar pipi? Kenapa kok dikhususkan pipi? Kok enggak yang lain saja? Ya mungkin nampar-nampar apa? Dadanya atau yang lainnya, mukul-mukul kepalanya. Kenapa? Karena seringnya orang yang meratap tidak sabar itu yang dipukuli pipinya. Ini kebiasaan orang Arab. Wa illa fadarbu baqiyatil wajhi mithlu. Kalau tidak demikian, memukul bagian wajah yang lainnya itu sama. Ya mungkin menampar-nampar dahinya, keningnya juga dianggap tidak sabar. Jadi jangan kita, misalnya kita sedih, larangannya yang dipukul pipi. Kalau kita pukul yang lain, enggak seperti itu. Sama, kalau dia meratap, dipukul mana saja, tetap itu tidak sabar. Bukan golongan dari kami siapa yang nampar-nampar pipi, wasakal juyub. Qalhu wasakal juyub, artinya merobek-robek saku-saku, waladhi yudakhilu fi ra's nasaub. Maksud juga kepala dari bagian pakaian. Wadzalika min adati ahli jahiliyah. Dan seperti ini yang robek-robek saku-saku ini merupakan adat kebiasaan orang-orang jahiliyah. Huznan 'alal mayyit, sebagai bentuk kesedihan terhadap orang yang mati. Baik. Kalau ada orang mati, yang benar bagaimana? Kecil, yang kecil ini. Gimana? Tidak tahu. Semarang. Semarang lagi. Mendoakan. Rasidin. Tidak nomor-nomor pipi. Duduknya betul ini. Baik. Kalau ada yang meninggal, kita terima. Mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja. Sesungguhnya kami dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Menerima dengan takdir. Bukan tidak menerima, mukul-mukul pipi dan merobek-robek saku. Dan termasuk perkara jahiliyah, kata Nabi, wada'a bidakwal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Qala Syekhul Islam, berkata Ibn Taimiyah dalam Iqtida', huwa nadbul mayyit, artinya meratapi mayit. Mukul-mukul pipi, robek-robek baju, kemudian meratapi mayit, kata Nabi, itu bukan golongan dari kami. Itu maknanya wada'a bidakwal jahiliyah. Wa qala ghairuhu, yang lain menafsirkan wada'a bidakwal jahiliyah itu maknanya huwa doa bil wail was sabur. Doa kecelakaan. Ya, untuk dirinya. Penafsiran yang lain, wa qala Ibnu Qayyim, ad-du'a'u bidakwal jahiliyah, menyeru dengan seruan jahiliyah, artinya kadu'ai bil qabaili wal asabiyah, yaitu yang menyeru kepada kabilah-kabilah dan asabiyah, ta'asub fanatik golongan. Mungkin kabilahnya, mungkin sukunya. Kalau seperti ini, ada manusia masih muncul seruan-seruan jahiliyah. Sehingga Nabi pernah menegur ketika ada dua sahabat yang ribut, satunya manggil, ya Ansar, yang lain mengatakan, wayal muhajirin, way orang-orang Ansar, way orang muhajirin, untuk bagaimana memanggil teman-temannya. Maka Nabi menegur, ma balu da'wal jahiliyah, apa ini seruan-seruan jahiliyah, tinggalkan, da'uh, fa'innaha muntinah, karena seperti itu barang yang busuk. Kita tidak boleh ta'asub. Jadi kalau semua itu sudah kaum muslimin, sudah semuanya bersaudara. Ya, yang Sumatera tidak boleh ta'asub dengan Sumatera. Yang Sulawesi juga begitu. Ya, dengan Sulawesi atau mungkin Jawa dengan Jawa. Semuanya kalau muslimin sama. Tidak ada ta'asub-ta'asub. Wa mislu at-ta'assubu ila al-madhahibi wa ta'ifi wal masayikh. Dan yang sepertinya seruan jahiliyah itu adalah ta'assub kepada madhab-madhabnya. ta'asub pada kelompok-kelompoknya, ta'asub kepada syekh-syekhnya, matafdili ba'din ala ba'din, yada'u ila dzalik, lebih mengedepankan sebagian atas sebagian yang lain dan menyeru kepada syekh tersebut. Wa yuwali alaihi wa yu'adi, fa kullu hadza min da'wal jahiliyah. Loyalitas di atas hal itu, memusuhi di atas hal itu, maka semua ini termasuk seruan jahiliyah. Yang benar loyalitas barok itu dibangun di atas agama, bukan di atas pemahaman-pemahaman. Ya, kalau pemahamannya benar, tidak mengapa masalah kemudian ta'asub dengan pemahaman, loyalitas di atas pemahaman, kemudian loyalitas atau barok dibangun di atas syekh fulan tertentu, tidak demikian. Wa inda Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban an Abi Umamah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anal khamisata wajhaha. Dan dari Abi Umamah, sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan Rasulullah melaknat al khamisak al gimana? Misata wajhaha, artinya yang mencakar-cakar wajah. Wasa kota jaibaha, yang merobek-robek saku. Wada'iyata bilwail wathubur, yang menyeru berdoa kepada kebinasaan. Hadis ini sanadnya hasan, dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Dalam Sahih Al-Jami. Baik, ini perkara yang tidak sabar, yaitu menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, kemudian da'am da'wal jahiliyah, yaitu meratapi. Satu maknanya, meratapi mayit. Mertanya tidak sabar. Kata Syekh Abdurrahman Hasan, wahada yadullu ala anna hadhal umur minal kabair. Ini menunjukkan bahwa perkara-perkara ini termasuk dosa-dosa besar. Kalau kita nampar-nampar pipi ketika ada musibah, merobek-robek baju, merobek-robek saku, kemudian meratapi mayit, yang seperti ini termasuk dosa-dosa besar. Waqad yu'fa an syai'il yasir min dzalik idza kana sidqan. Dan kadang dimaafkan kalau cuma sedikit saja dari hal itu jika benar. Walaisa 'alaihi wajhin nauh mutasakhut, bukan atas dasar nauh itu niyahah, meratap dan benci dengan takdir. Nasa 'alaihi Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad mengatakan demikian, kalau sedikit itu tidak mengapa. Lima waqa'a li Abi Bakrin wa Fatimah radhiyallahu anhuma lamma tuwfiya Rasulullah SAW. Karena ini terjadi pada diri Abu Bakar, pada Fatimah tatkala meninggalnya Rasulullah SAW. Ini pendapatnya Imam Ahmad, kalau meratapnya sedikit itu bisa dimaafkan. Taib, Fatimah hadisnya rawahu Bukhari, kemudian Abu Bakar rawahu Ahmad. Fatimah ketika Nabi meninggal, bagaimana ucapannya? Wa apa? Eh? Ya abatah, terus selanjutnya ada lagi. Eh? Ila Rabbi Ma'wah, yang lafaz ininya. Lafadznya ada semacam kesedihan. Gak ingat. Taib. Walaysa fi hadhihi al-hadis mayadullu ala nahyi anil buka. Dan ini bukanlah, hadis ini bukanlah menunjukkan larangan menangis. Kalau ada yang meninggal kita menangis, itu tidak, bukan tidak, maksudnya tidak boleh. Bukannya tidak boleh. Kalau ada yang meninggal menangis itu tidak mengapa. Tetapi yang dilarang menangis kemudian sambil meratap, itu yang tidak boleh, yang hukumnya haram. Kalau mungkin dia meninggal, mulai menangis, itu bukan berarti dia, oh ini niyahah, tidak terima dengan takdir, bukan seperti itu. Lima fis sahihi, sebagaimana yang disebut dalam as-sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma mata ibnu Ibrahim, sesungguhnya Rasulullah tatkala putranya Ibrahim itu meninggal, apa yang terjadi pada diri beliau? Tadma'u al-ain. Beliau meneteskan air mata. Wayahzun al-qalb. Hati beliau sedih. Beliau menangis. Kok menangis ini? Apa Nabi tidak terima dengan takdir? Ini akan dijelaskan. Wala naqulu illa ma yurdi ar-rab. Dan kami tidak mengucapkan kecuali dari doa oleh Rabb. Wa inna bika ya Ibrahimu lamahzunun. Dan sungguhnya dengan muai Ibrahim, kami amatlah sedih dengan meninggalnya Ibrahim. Ya, untuk merojaah siapakah anak-anak Nabi, nama-namanya yang laki-laki ya Umar, atau anaknya Nabi. Nah, siapa yang pertama? Qasim. Dua, Ahmad. Masa ada Ahmad? Ibrahim. Terus satu lagi, siapa yang tahu? Puring. Tidak tahu. Ini Ridho. Abdullah. Tiga ini putra beliau, semuanya meninggal di waktu kecil. Kemudian tinggal empat putrinya. Ini juga meninggal semuanya di saat Nabi masih hidup. Kecuali satu yang terakhir yang masih hidup, yaitu Fatimah. Siapa putri-putri beliau? Siapa yang bisa menyebutkan nama-namanya? Ya Hamzah. Ummu Kulsum. Ruqayyah. Fatimah. Satu lagi. Salman. Zid, Muhammad, Nur Baiz, Zainab. Empat yang putri, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, kemudian Fatimah. Semua ini yang tiga perempuan ini juga meninggal, tapi sudah menikah. Menikah, ini meninggal. Nabi sempat menjumpai putri-putrinya meninggal. Dan terakhir, cuman Fatimah saja yang masih hidup. Ketika Nabi mau meninggal dunia, memanggil putrinya, membisik-bisikkan sesuatu, maka Fatimah menangis. Kok menangis? Dipanggil lagi, dibisik-bisik lagi, kemudian Fatimah tersenyum. Maka Aisyah, istrinya Nabi, heran, ini ada apa, kenapa ini? Setelah lama kejadian, bertanya kepada Fatimah, kenapa kamu dibisiki menangis, kemudian dibisik lagi, tersenyum. Aku menangis karena diberitahu bahwa sebentar lagi bapakku itu mau meninggal dunia. Yaitu Nabi Muhammad akan meninggal dunia. Aku dipanggil lagi, dibisik lagi, bahwa nanti aku sebentar lagi akan menyusul. Dan aku termasuk pimpinan Sayyidah Ahli Jannah. Pimpinan kaum wanita dari penduduk surga. Maka Fatimah tersenyum. Dan betul, ketika Nabi meninggal, berapa lama setelah itu Fatimah meninggal dunia? Itu 6 bulan setelah itu Fatimah meninggal dunia. Dan di sini Ibrahim meninggal dunia. Wa fi sahihaini an Usamah ibn Zaid an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intalaqa ila ihda banatihi. Walaha sabiyun fil maut. Dari Usamah, sesungguhnya Rasulullah berangkat menuju salah satu putri-putrinya. Siapa putrinya di sini? Yaitu Zainab. Zainab itu punya anak. Kemudian Nabi menjenguk putrinya. Zainab punya anak, tetapi anaknya ini dalam kondisi sekarat. Farufi'a ilahi, maka Nabi mengangkat, wa nafsu taqaqa, dan dirinya si bayi itu tersendat-sendat nafasnya. kanaha sanun. Sanun itu artinya, ya, dalam kamus, geribah dari kulit yang lusuh. Ketika Nabi melihat seperti itu, ini dah mau sekarat dan mau meninggal dunia. Fafadat aynah. Beliau meneteskan air mata. Menangis beliau. Faqala Sa'ad, maka Sa'ad mengatakan, ma hadza ya Rasulullah, apa ini wahai Rasulullah, kenapa kamu menangis? Maka Nabi mengatakan, qal hadhihi rahmatun ja'alahu Allah fi qulubi ibadihi. Ini adalah rahmat Allah yang dijadikan di hati-hati hamba-hambanya. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-rahama. Dan sesungguhnya Allah merahmati dari hamba-hambanya yang memiliki rasa rahama, belas kasihan. Maka dari sini, kalau ada yang meninggal, kita menangis, itu boleh. Asalkan menangisnya tidak sampai meratap. Menangis, meraung-raung. Enggak kok mati ini bagaimana, nanti siapa yang nolong saya, teman saya siapa, dan lain sebagainya. Yang namanya meratap, hukumnya haram. Artinya orangnya tidak sabar dengan musibah yang menimpanya. Bahwa musibah itu semuanya datangnya dari Allah SWT, kita dari Allah, dan akan kembali kepada Allah semuanya. Adapun yang masih hidup juga nanti akan menyusul. Yang bentar lagi akan menyusul. Tayyip, selesai dalil yang keempat. Tentang masalah sabar. Harusnya seorang bersabar akan musibah. Dalil yang kelima. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza arada Allah bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Rasulullah bersabda, jika Allah menghendaki kepada hamba-Nya kebaikan, akan disegerakan hukumannya di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi asyarra amsaka 'anhu bi dzambihi. Kalau Allah mendaki keburukan kepada seorang hamba, ditahan. Keburukan bagi dia, padahal dia punya dosa. Punya dosa-dosa kok nampaknya nyantai, enggak ada musibah apa-apa. Ditahan Allah. Hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah. Sampai Allah penuhi nanti, sempurnakan pada hari kiamat. Jadi dia berdosa, dibiarkan, ditahan Allah azab-azabnya. Setelah itu, setelah meninggal, baru nanti disempurnakan azabnya. Dan musibah-musibah itu yang menimpa kita, jangan kita anggap bahwa semua itu, kalau ada musibah, kadang-kadang kita, wah ini mungkin dosa saya, atau mungkin ini apa, balak dari Allah, tidak demikian. Kadang sebaliknya, memang Allah menghendaki kadang, ya, menghendaki ini karena musibah, untuk kebaikan bagi orang tersebut. Jadi musibah-musibah itu, tidak berarti maknanya semua jelek. Taib, bagaimanakah kedudukan hadis ini? Taib, kalau di Damat saya dapatkan hadisnya dhaif. Di dalamnya ada Sa'id ibn Sinan. Wa yuqal Sinan ibn Sa'ad. Mukhtalit fihi. Orangnya kacau. Ada pun Al-Albani mensahihkan hadisnya. Dengan syawahidhi. Dengan pendukung-pendukungnya. Beliau mensahihkan hadisnya ini. Ini kalau Al-Albani. Qala syarih. Hadal hadis rawahu Tirmidzi wal Hakim wa hasanahu Tirmidzi. Perawinya hadis ini Tirmidzi wal Hakim dan dihasan oleh Tirmidzi. Dan juga wa akhrajahu At-Tabrani yang mengeluarkan hadisnya. Wal Hakim an Abdullah ibn Mughaffal. Wa akhrajahu Ibnu Adi. An Abi Hurairah Taib. Hadis ini dari jalurnya dari siapa? Dari Anas. Kalau Al-Hakim mengeluarkan hadis ini mirip dengan ini dari sahabat Abdullah bin Mughaffal. Sanadnya sahih. Dan Ibnu Adi dari Abu Hurairah. Baik, keterangannya disebutkan dalam kitab Kanzul Umal yang tidak didapatkan dari Abu Hurairah. Mungkin ini waham. Musanifnya ini waham. Artinya mungkin ada kerancuan di sini. Adanya cuma dari Anas. Kalau dari Abu Hurairah ini tidak didapatkan. Wattabrani juga meriwayatkan hadis seperti ini. Tapi dari sahabat Ammar bin Yasir. Tetapi kitabnya mafkut, kitabnya hilang. Sehingga bisa dicari ini bagaimanakah kedudukan hadisnya. Dan Baihaqi menyebutkan fi zawaid wa sanaduhu jayyid. Kesimpulannya ini hadisnya ini bisa diterima. Yang bisa dikatakan seperti pendapatnya Syalbani, sahih dengan pendukung-pendukung yang lain. Sudah ada nisa ini. Sebentar cukup dulu. Ini kita baca pertemuan malam hari ini satu hadis yang berkaitan dengan sabar, keharusan untuk sabar. Ada nanti yang ke-5, insyaallah kita baca di pertemuan yang lain. Apakah benar perkataan Fatimah ketika ayahnya sakit? Awa karba abati. Kemudian dia mengatakan laisa li abika karbun ba'dal yaum. Ya. Ada seperti ini. Apakah berdoa dengan perantaraan para rasul termasuk syirik besar atau syirik kecil? Itu menggunakan tawasul dengan para rasul yang sudah meninggal. Karena rasul sudah enggak ada sekarang ini, sudah meninggal. Jadi orang seperti ini terjatuh dalam perbuatan syirik yang besar. Tidak boleh kita berdoa tawasul dengan para nabi-nabi yang sudah meninggal dunia. Baik, insyaallah natafilah wa nah.